Far'un yukrohun naumu ba'da duhuli waktu sholati wa qabla fi'liha haitsu dhanna al-istiqadha qabla dikihi li'adatin aw li'iqadhi wairihi lahu. Ini menjelaskan tentang kemakruhan tidur. Kemakruhan tidur bila dilakukan sebelum melakukan sholat. Jadi kalau di dalam fatul muin ini setelah masuk waktu sholat, ba'da duhuli waktu sholat, dan belum melakukan sholat, wa qabla fi'liha, itu dimakruhkan tidur. Kemakruhan itu dengan catatan haitsu dhanna al-istighadha qabla dzikrihi, selama ada prasangka, ada praduga. Ada praduga, ada dugaan bahwa dia akan bangun sebelum waktu sholat sempit. Dan praduga itu berdasarkan li'adatin, kebiasaannya. Jadi dia terbiasa kalau tidur setelah masuk waktu sholat, dia terbiasa bangun sebelum keluar waktu sholat. Atau li'iqadhi ghairihi lahu, atau dia memiliki praduga sebelum waktu sholatnya keluar, dia dibangunkan oleh orang lain. Maka hal ini hukumnya makruh ya. Tidur ini hukumnya makruh, dan ini berlaku untuk semua sholat, tidak terkhusus untuk sholat apapun. Ada ulama yang tidak membatasi dengan ba'da duhuli waktu sholat. Jadi kalau di dalam fatul mu'in ini kemakruhannya terbatas setelah masuknya waktu sholat. Tetapi ulama lain ada yang tidak membatasi dengan itu. Artinya kalau kita melihat alasan dari kemakruhan ini, yaitu hilangnya waktu sholat atau berlalunya waktu sholat karena tidur, dalam arti tidur ada potensi menghabiskan semua waktu sholat, maka bila alasannya demikian tidak harus dibatasi dengan ba'da duhuli waktu sholat. Dalam arti walaupun tidur yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat, ini juga ada potensi tidurnya menghabiskan waktu sholat ya. Jadi dikarenakan alasan hukum ini adalah kekhawatiran berlangsung hingga waktu sholat habis, berlangsungnya tidur hingga waktu sholat habis, atau malas ya, rasa malas yang datang setelah tidur, itu juga bisa menyebabkan seorang tidak melakukan sholat. Jadi dicontohkan oleh ulama tadi adalah tidur setelah sholat maghrib. Tidur setelah sholat maghrib dan belum melakukan sholat isya. Ini ada potensi tidur hingga terbitnya fajar. Jadi tidurnya maghrib tapi bangunnya setelah waktu sholat isya habis. Ada potensi demikian maksudnya ya. Atau contoh yang lebih mudah adalah tidur sebelum sholat maghrib. Tidur sebelum sholat maghrib itu ada potensi tidur itu bisa menghabiskan sholat maghrib karena waktunya sangat pendek ya. Apalagi kalau kita mengikuti pendapat kaul jadid ya, pendapat kaul jadid yang membatasi waktu sholat maghrib hanya dengan beberapa perbuatan, yaitu wudu, azan, iqomah, dan lain-lain itu. Yang kaul jadid ini membatasi waktu maghrib lebih pendek daripada kaul qadim ya. Jadi andai kata ada orang yang tidur sebelum sholat maghrib dan dia bangun setelah masuk sholat isya, ini menurut ulama yang tadi, menurut pendapat lain, ini juga makruh hukumnya. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau di dalam fatul mu'in ini dibatasi, kemakruhan itu dibatasi setelah masuknya waktu sholat, tapi ada ulama lain yang tidak membatasinya dengan itu. Kemudian di dalam fatul mu'in ini, batas kebolehan tidur, batas kebolehan tidur itu oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Batas kebolehan tidur ini dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama adalah jika sangat mengantuknya, ghalabatu naum, jika sudah mengantuk berat, sudah sangat mengantuk, sekiranya hal itu hingga menghilangkan kesadaran. Jadi kalau ngantuk sampai menghilangkan kesadaran itu sudah dikategorikan ngantuk yang parah ya. Sudah dikategorikan ngantuk yang diperbolehkan tidur sebelum melakukan sholat. Dan disyaratkan ada niatan untuk melakukan sholat di dalam waktu. Kemudian catatan yang lain adalah ada yang membangunkan, seperti dalam Fathul Mu'in ya. Boleh tidur sebelum melakukan sholat asalkan ada orang yang akan membangunkan. Dan jika tidak memenuhi syarat itu, tidak sangat mengantuk atau tidak ada potensi bangun sebelum waktu sholat habis, maka hukum tidur ini haram, ya. Hukumnya haram. Yang menguatkan dari penjelasan ini, yang menguatkan dari penjelasan Ibnu Hajar tadi adalah penjelasan yang akan disampaikan oleh musannif di bab sholat Jumu'ah. Nanti di bab sholat Jumu'ah ada permasalahan seorang yang rumahnya jauh dari masjid. Bagi dia, dia diharuskan untuk bergegas berangkat ke masjid supaya dia tidak tertinggal melakukan sholat Jumat. Dan keharusan itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat duhur. Artinya dalam hal ini ternyata kewajibannya juga tidak dibatasi dengan setelah masuk sholat duhur ya. Dan nanti juga akan dijelaskan bagi orang yang jauh tadi, bagi orang yang rumahnya jauh tadi, dia tidak diperbolehkan tidur sebelum waktu sholat Jumat. Kalau ada potensi tidur itu menghalanginya berangkat ke masjid, tidur itu bisa menyebabkan dirinya tidak mengikuti sholat Jumat, tidur itu juga tidak boleh dilakukan. Artinya di dalam sholat Jumat itu tidak ada batasan tidurnya harus berada di dalam waktu atau sebelum waktu. Jadi berdasarkan dari keterangan ini, maka Ibnu Hajar tidak membatasi ya. Ibnu Hajar tidak membatasi kemakruhan atau keharaman sholat ini bila bisa berdampak sholat keluar dari waktunya, tidak membatasi dengan setelah masuknya waktu atau sebelum masuknya waktu. Yang penting bila ada potensi sholat itu menjadikan seseorang tidak melakukan sholat di dalam waktunya, maka sholat itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram ya, bahkan bisa haram.